yang lagi mujur kabeh koyo diatur ora bakal acur mumur maju terus pantang mundur tuneng dipaido keneng iki crito dudu dongeng anak kucing jenenge cemeng nungas nangis jenenge gembeng. Jenenge cemeng, nungas nangis jenenge gemeng.